Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-12. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bab ini masih dalam rangkaian bab yang menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Dan telah kita pelajari di bab yang ke-4 tentang dahsyatnya bahaya dosa syirik. Yaitu dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Dan dosa syirik menghapuskan seluruh amalan, juga menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan mengekalkannya di dalam neraka. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada orang yang berbuat dosa syirik yang tidak bertobat sampai mati. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib bagi kita mengenal apa saja yang masuk kategori dosa-dosa syirik. Karena kalau kita tidak tahu, mungkin kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan, tentang dosa-dosa, termasuk kesyirikan, kekafiran, dan lain-lain. Karena aku takut terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Jadi, karena kekhawatiran beliau terjerumus dalam perbuatan dosa, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang masuk kategori perbuatan yang dilarang di dalam syariat. Tentunya yang paling terlarang adalah syirik, sehingga harus kita kenali. Jadi penulis rahimahullah ta'ala menegaskan termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Karena bernazar itu termasuk ibadah. Bernazar termasuk ibadah. Sehingga apabila seseorang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Karena ibadah hanya milik khusus Allah, sebagaimana yang terkandung di dalam La ilaha illallah, yang artinya La ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang menentukan amalan itu sebagai amalan ibadah adalah Allah. Sehingga apabila kita telah mengetahui satu amalan adalah ibadah, maka kita tidak boleh mempersembahkannya kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Bahkan itu pun harus disertai dengan keyakinan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa dalilnya? Nazar itu ibadah. Syekh menyebutkan 3 dalil. 2 dari Al-Quran dan 1 dari As-Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar. Surat Al-Insan ayat ke-7. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Mereka adalah al-abrar, orang-orang baik, penghuni surga. Atau calon penghuni surga. Maka ayat ini konteksnya adalah pujian. Allah memuji mereka sebagai orang-orang yang menunaikan nazar. Suatu amalan yang Allah puji, itu menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Atau orang yang mengamalkannya dipuji. Karena dia mengamalkan amalan tersebut, maka menunjukkan apa yang dia amalkan itu adalah ibadah. Itu sisi pendalilannya. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, bernazar itu adalah ibadah. Dan juga memberi pelajaran penting bahwa calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Kemudian dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Dan apapun nafkah yang kamu nafkahkan, maksudnya sedekah yang kamu keluarkan, atau nazar yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 270. Ayat ini menjelaskan kepada kita, nazar itu adalah ibadah dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, nazar disebut bersama dengan sedekah. Sebagaimana sedekah sudah kita maklumi adalah ibadah, kalau begitu nazar juga adalah ibadah. Sama dengan pembahasan bab 10 tentang berkurban atau menyembelih hewan kurban. Disebutkan bersama dengan solat. Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Solat sudah jelas ibadah. Disebutkan menyembelih bersama dengan solat, maka kita pun tahu menyembelih juga termasuk ibadah. Begitu pula dalam ayat ini. Sedekah adalah ibadah. Bernazar disebutkan bersamaan dengan sedekah, menunjukkan kepada kita nazar itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Allah mengatakan dalam ayat ini, apapun yang kamu sedekahkan, apapun yang kamu nazarkan, maka Allah mengetahui. Maksud mengetahui di sini jemaah sekalian, tentu bukan sekedar Allah mengetahui, karena memang kita sudah yakin tentunya Allah Maha mengetahui. Tetapi makna ayat ini bukan sekedar mengetahui saja, namun Allah akan memberikan balasan. Itulah sebabnya Allah katakan Allah ketahui. Maksudnya kamu enggak usah khawatir. Ibadah yang kamu lakukan Allah tahu, sehingga Allah akan memberikan pembalasan. Yaitu balasan pahala. Menunjukkan kepada kita, nazar sebagaimana juga sedekah adalah ibadah. Karena Allah menjanjikan, barang siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan balasan pahala. Iya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebenarnya ada satu ayat lagi yang lebih tegas menunjukkan nazar itu adalah ibadah, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-29. Surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wal yufu nudhurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Ayat ini berisi perintah. Apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah ibadah. Jadi kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ayat ini lebih tegas menunjukkan nazar itu adalah ibadah karena Allah memerintahkan kita untuk menunaikan nazar. Baik. Hanya saja jemaah sekalian, ulama menjelaskan nazar itu ada dua macam. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad atau mu'allaq. Apa artinya nazar mutlak? Nazar tanpa ada keterkaitan dengan hajat tertentu. Nazar tanpa ada keterkaitan dengan suatu hajat. Sedangkan nazar muqayyad atau mu'allaq adalah nazar yang dilakukan karena suatu hajat. Sebagai contoh, nazar mutlak itu seperti seorang mengatakan, aku bernazar untuk Allah, aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah sebanyak 1 juta misalkan. Ini disebut nazar mutlak. Contoh nazar muqayyad, seperti seorang berkata, aku bernazar untuk Allah, apabila aku sembuh dari sakit, maka aku akan bersedekah 1 juta. Ini nazar muqayyad. Ada keterkaitan dengan hajat. Apa hajatnya? Sembuh dari sakit. Baik. Nah, jemaah sekalian, hukum nazar muqayyad itu kata para ulama, minimalnya adalah makruh. Jadi pada asalnya nazar muqayyad itu makruh. Kenapa makruh? Karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khair." Dalam lafaz yang lain, "Fa inna nadhra la yughni min al-qadri syai'an." Sesungguhnya nazar itu tidak akan merubah takdir sedikit pun. Jadi seakan-akan orang yang bernazar supaya sembuh dari sakit, dia bisa merubah takdir. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya nazar tidak bisa merubah takdir sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengatakan itu orang yang bakhil. Dia enggak bersedekah kecuali kalau sakitnya sembuh. Jadi kalau enggak sembuh-sembuh dia enggak jadi bersedekah. Ini adalah orang yang bakhil. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan nazar itu minimalnya awalnya adalah makruh. Bahkan bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Ketika seseorang bernazar secara muqayyad karena ada satu hajat, didasari oleh prasangka buruk kepada Allah. Jadi dia berprasangka buruk, seakan-akan Allah enggak akan sembuhkan kecuali dia janjikan dulu dia akan bersedekah baru Allah sembuhkan. Maka itu adalah prasangka buruk, sehingga itu hukumnya haram karena ada prasangka buruk. Iya. Tetapi jemaah sekalian, dua macam nazar ini, baik nazar mutlak maupun nazar muqayyad, kalau sudah terlanjur dilakukan, wajib ditunaikan. Dua-duanya wajib untuk ditunaikan. Iya. Jadi dua-duanya wajib untuk ditunaikan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apa arti nazar? Secara bahasa, nazar itu adalah al-ijab, mewajibkan. Secara bahasa, nazar itu adalah mewajibkan. Sedangkan menurut syariat, maknanya adalah ilzamul insan nafsahu. Ilzamul insan nafsahu bishay'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu amal ibadah yang tidak wajib atasnya secara syariat, atau yang pada asalnya tidak wajib atasnya secara syariat. Saya ulangi, nazar itu secara istilah syariat adalah ilzamul insan nafsahu, seseorang mewajibkan dirinya bishay'in minal ibadat untuk melakukan satu amal ibadah, lam yakun laziman alaihi syar'an, yang pada asalnya tidak diwajibkan atasnya secara syar'i. Ini definisi nazar. Bagaimana terlaksana nazar itu? Dengan dua hal. Yang pertama, ada niat bernazar. Yang kedua, ada ucapan nazar. Baik ucapan yang sharih, yang tegas, atau bersifat kinayah, kata kiasan. Jadi pertama ada niat, dalam hati dia niat bernazar. Yang kedua ada ucapan bernazar. Dan dalam syariat, tidak ada ketentuan ucapan khusus. Jadi, ucapan apa saja yang bermakna nazar, maka itu sah. Walaupun dengan bahasa kita. Seperti tadi saya contohkan, aku bernazar untuk Allah, aku akan bersedekah 1 juta. Iya. Boleh juga dikaitkan dengan waktu. Aku akan bersedekah bulan depan 1 juta. Iya. Jadi kalimat apa saja yang memiliki makna nazar, walaupun dia gak sebut nazar. Contohnya dia mengatakan, aku haruskan diriku untuk Allah, aku akan berpuasa 3 hari. Dia katakan aku haruskan, bukan aku bernazar. Tetapi dia bermaksud bernazar dan itu memiliki makna nazar. Baik, jadi dengan dua hal ini, maka nazar itu menjadi terlaksana. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apa konsekuensi-konsekuensi dari nazar? Maka tergantung jenis nazarnya. Tergantung jenis nazarnya. Jenis nazar itu ada 3. Jenis nazar itu ada 3. Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan. Orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan. Maka apa konsekuensinya? Kalau dia sudah bernazar, konsekuensinya adalah dia harus menunaikan nazarnya. Wajib baginya. Sama saja itu tadi. Apakah itu nazar mutlak atau nazar muqayyad? Kalau dia sudah terlanjur bernazar, walaupun pada asalnya makruh, bahkan bisa jadi haram, kalau disertai dengan prasangka buruk kepada Allah, namun kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau ternyata dia tidak mampu? Misalkan dia bernazar mau puasa sebulan, baru 3 hari sudah kewalahan. Dia tidak mampu. Apa yang harus dia lakukan? Tentu dia harus bertobat kepada Allah, ditambah dengan membayar kafarah atau denda. Apa kafarahnya? Disebutkan dalam hadis Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Man nadhara nadran la yutiquhu fakafaratuhu kafaratul yamin." Barang siapa melakukan nazar yang tidak sanggup dia tunaikan, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Jadi, kafarah nazar berdasarkan hadis ini sama dengan kafarah sumpah. Ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, dia mau melakukan sesuatu, ternyata dia gak sanggup lakukan. Atau dia bisa lakukan, tapi dia melihat ada lain yang lebih baik, maka boleh dia batalkan sumpahnya, tapi konsekuensinya dia harus bayar kafarah. Ya, misalkan dia karena emosi dia sumpah, demi Allah saya ceraikan kamu. Setelah reda emosinya, dia menyesal sudah sempat bersumpah mau ceraikan istrinya. Apa yang harus dia lakukan? Tidak harus dia ceraikan istrinya, tapi dia harus bayar kafarah sebagai pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla karena dia telah menyebut nama Allah. Iya. Apa kafarah sumpah? Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi sama kafarah nazar dengan kafarah sumpah. Surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi ini pilihan yang pertama. Kasih makan 10 orang miskin sekali kenyang dengan makanan yang pertengahan. Tidak harus yang paling mahal yang biasa kita makan, tapi jangan pula yang paling murah. Au kiswatuhum. Pilihan yang kedua adalah memberi pakaian kepada 10 orang miskin tadi. Itu pilihan yang kedua. Au tahriru raqabah. Pilihan yang ketiga, atau membebaskan budak. Jadi boleh memilih satu dari tiga ini. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin. Kata Allah, maka siapa yang tidak mendapatkan satu dari tiga pilihan ini, hendaklah dia berpuasa sebanyak 3 hari. Lebih afdol dilakukan berturut-turut, sebagaimana disebutkan dalam qiraah yang lain. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, kata Allah. Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadzu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagaimana sumpah, begitu pula nazar wajib kita tunaikan. Kalau tidak, maka kita berdosa. Kita harus mohon ampun kepada Allah, ditambah dengan kita membayar kafarah. Baik, itu solusinya. Itu konsekuensinya. Kemudian jenis nazar yang kedua adalah nazar untuk berbuat dosa, nazar untuk berbuat maksiat. Kalau ada orang yang terlanjur bernazar untuk berbuat maksiat, mungkin awalnya dia belum tahu, setelah dia tahu itu adalah maksiat, maka apa yang harus dia lakukan? Pertama, tidak boleh dia tunaikan. Tidak boleh dia tunaikan maksiat tersebut. Dan sekaligus kita baca hadisnya. Ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, fi sahih, di dalam as-sahih, wa fi sahih, dan di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hendaklah dia lakukan ketaatan tersebut. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia tunaikan nazarnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis ini, tidak boleh menunaikan nazar apabila itu mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga di bab sebelumnya telah kita bahas hadis Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadhrik, tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah." Namun tidak boleh menunaikan nazar untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak pula dalam apa yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam, itu juga nazar yang maksiat. Nazar yang maksiat. Contohnya dia bernazar untuk bersedekah dengan harta milik orang lain. Maka dia tidak mampu secara syar'i. Dia tidak mampu secara syar'i. Dan kalau dia lakukan, maka itu maksiat. Karena bukan harta dia. Contoh yang dia tidak mampu secara qadari. Sebagaimana saya berikan contoh kemarin, kalau ada orang yang bernazar, dia mau terbang dari lantai 3 dengan dua tangannya, maka dia tidak boleh menunaikan. Kalau dia tunaikan, maka dia berdosa, karena itu bunuh diri. Jadi, itu termasuk nazar maksiat. Begitu pula nazar untuk melakukan bid'ah. Tadi sudah kita sebutkan definisi nazar. Nazar itu orang yang bernazar mengharuskan dirinya untuk melakukan amal ibadah. Bukan melakukan bid'ah, atau bukan melakukan sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Contohnya ada orang bernazar, mau jalan mundur ke Monas. Ya. Dari kampungnya, entah kampungnya di mana, sampai Monas dia mau berjalan mundur kalau apa yang dia tebak misalkan tidak terjadi. Ya. Atau dia bernazar mau potong telinganya. Ada mau potong kemaluannya bahkan. Ya, mau sunat dua kali. Ada yang mau minta digantung di Monas. Itu semuanya adalah nazar maksiat, nazar dosa. Tidak boleh ditunaikan. Ya. Ya, pertama, tidak boleh ditunaikan. Kedua, harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, apakah ada kafarah atau tidak? Jawabannya adalah tetap ada kafarah. Walaupun nazar maksiat. Walaupun nazar maksiat. Makanya dalam hadis ini, hadis Aisyah tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan nazarnya tidak sah. Artinya, nazarnya tetap sah. Karena dia masih niatkan itu untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Sehingga dari segi sah dan tidaknya, maka nazarnya sah. Tapi tidak boleh dia tunaikan karena mengandung dosa. Sehingga dia tetap harus membayar kafarah. Jadi sama. Walaupun nazar maksiat, harus membayar kafarah. Sama dengan sumpah. Kalau ada orang bersumpah untuk melakukan dosa, maka tidak boleh dia lakukan, tidak boleh dia realisasikan sumpahnya, walaupun dia sudah bersumpah. Dan dia harus tetap membayar kafarah. Baik, ini jenis nazar yang kedua. Kemudian yang ketiga, nazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah nazar yang syirik. Nazar yang syirik. Inilah yang diingatkan oleh penulis dalam bab ini. Yaitu orang yang bernazar untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti dia mengatakan, saya bernazar untuk Syekh Fulan, atau Nabi Fulan, atau malaikat, atau siapa saja. Maka ini termasuk syirik. Karena nazar itu adalah ibadah, dipersembahkan kepada selain Allah, termasuk kesyirikan. Maka orang yang sudah terlanjur bernazar ini, apa yang harus dia lakukan? Pertama, tidak boleh dia tunaikan. Walaupun yang mau dia tunaikan itu adalah sedekah misalkan, suatu amal ibadah, tetap enggak boleh dia tunaikan kalau dia tujukan untuk selain Allah. Yang kedua, tentu dia harus bertobat. Tentu dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apakah dia harus membayar kafarah atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak ada kafarah baginya. Kenapa tidak ada kafarah? Karena nazarnya tidak sah. Sehingga tidak memiliki nilai sama sekali untuk dihargai dengan kafarahnya. Jadi, nazarnya tidak sah. Kalau dia bernazar untuk selain Allah, maka tidak bernilai. Sehingga dia tidak harus menunaikan nazarnya. Iya. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk nazar atau tiga jenis nazar dan konsekuensinya terkait dengan kafarah. Baik. Alhamdulillah, bab ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Solat yang dilarang yaitu pada waktu matahari terbit. Terus bagaimana dengan solat syuruq? Waktunya berapa lama setelah matahari terbit? Ya, ba'da subuh. Sampai matahari terbit itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Jadi di situ terkandung dua waktu terlarang sekaligus. Pertama ba'da subuh. Yang kedua saat matahari sedang terbit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hina idzin yasjudu laha al-kuffar." Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bertasyabbuh dengan silakan Pak. Bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Subhanallah, sebagaimana telah kita ingatkan juga, jangankan amalan, sekedar waktu salat saja, waktu ibadah, begitu pula tempat, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir sebagaimana telah kita jelaskan di bab sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kapan waktu syuruq? Kapan waktu syuruq? Waktu sholat isyraq. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa salat subuh berjamaah. "Tsumma qa'ada yadhkurullaha." Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. "Hatta tatlu asy-syamsu." Sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini, lalu dia salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah tamah tamah. Sempurna sempurna sempurna. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, begitu pula Syekh bin Bas rahimahumallahu taala. Jadi inilah hadis yang berbicara tentang sholat isyraq, yaitu sholat setelah matahari terbit. Isyrak itu sendiri artinya secara bahasa adalah terbitnya matahari. Tetapi ada riwayat yang lain menyebutkan, yaitu riwayat Al-Bukhari, itu tidak tepat setelah matahari terbit. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan hatta tartafi'a qida rumhin aw rumhain, sampai matahari itu meninggi setinggi satu tombak atau dua tombak. Maksudnya dalam pandangan mata kita. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kurang lebih 10 atau 15 menit setelah matahari terbit. Jadi itulah waktu sholat syuruq. Bukan saat matahari terbit, karena itu waktu terlarang. Bukan pula langsung ketika terbitnya, atau setelah terbit langsung, tidak. Kurang lebih 10 menit lah, paling cepat. Baru kita sholat syuruq. Maka kita pun tahu kesalahan sebagian kawan-kawan, lihat jam sudah masuk waktu syuruq, langsung mereka berdiri sholat. Lebih salah lagi, ustadznya masih taklim, mereka sudah sholat. Itu enggak beradab, tidak beradab baik. Dan juga itu kebodohan. Kenapa? Karena dia duduk taklim, pahalanya lebih besar. Dan hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Daripada dia sholat, sholatnya sholat sunnah. Jadi tunggulah sampai selesai. Sampai selesai kajian, baru dia sholat syuruq. Iya. Tapi jemaah sekalian, pahala di sini disebutkan dalam hadis ini, bukan sekedar dari sholat syuruq itu. Bukan sekedar itu pahalanya dia dapatkan. Dari empat. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Sholat subuh. Jadi bukan dapat pahala dari sekedar sholat syuruq saja. Yang pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, dilakukan di masjid. Bagi laki-laki yang tidak punya halangan. Kalau punya halangan dan dilakukan di rumah, tidak mengapa. Seperti orang sakit atau wanita, dia dapat pahala juga. Kemudian yang ketiga, dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Termasuk menuntut ilmu, sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Atau mungkin baca buku agama juga tidak masalah. Atau di masjid lagi sepi, kita putar kajian, kita dengarin, juga tidak apa-apa, boleh. Iya. Atau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, baru sholat syuruq. Iya. Dan para ulama juga mengatakan, sholat syuruq itu adalah sholat duha di awal waktu. Sehingga andai kita mau menunda sholat syuruq sampai di waktu berikutnya, selama itu masih waktu duha, itu juga tidak masalah insyaallah. Tidak masalah. Bahkan ada waktu duha yang paling afdol. Kata Nabi SAW, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholat orang-orang yang suka bertobat, maksudnya sholat duha, waktu terbaiknya adalah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Jadi ketika matahari sudah mulai panas, menyengat batu-batuan, anak-anak onta pun mulai bangkit karena terasa panas. Ya kurang lebih jam berapa tuh? Ya, jam 10-an ke atas sedikit ya. Iya. Jadi bisa saja kita tunda sampai di waktu tersebut, karena sholat syuruq hakikatnya adalah sholat duha di awal waktu. Iya. Apa hukumnya ojek online yang mengantarkan penumpang kafir ke gereja? Dan apa hukumnya menunggu orderan di gereja? Karena banyak ojek tersebut adalah kaum muslimin. Jawabannya tidak boleh, karena itu termasuk tolong-menolong dalam dosa. Itu termasuk tolong-menolong dalam dosa. Beda halnya kalau kita enggak tahu dia mau kemana. Kalau kita sudah tahu dia mau pergi beribadah kepada selain Allah, atau pulang darinya, berarti kita sama saja membantu dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Iya. Dan kita pasti sepakat, kalau ada orang mau cari tempat zina, kita enggak mau ngantar kan? itu lebih besar lagi daripada zina. Dia menyembah kepada selain Allah lebih besar lagi daripada zina. Iya. Bagaimana hukum bekerja menafkahi anak istri tapi bekerja di rumah orang musyrik dengan antar jemput salah satu keluarga, sementara di tempat itu atau di rumah itu pelihara seekor anjing, sementara kita bekerja hanya mengantarkan saja tapi tidak bekerja seharian di tempat rumah itu? Kalau dia menjadi supir mereka, supir pribadi, ya, dan kita tahu sendiri supir biasanya diperlakukan seperti pelayan, maka itu tidak pantas, tidak layak. Tidak boleh seorang muslim menjadi pelayan orang kafir. Tidak boleh. Bagaimana bisa mereka adalah orang-orang yang hina, lalu kita muliakan dengan cara kita menjadi pelayannya? Maka itu tidak pantas. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, itu termasuk wala kepada mereka. Termasuk wala kepada mereka. Iya. Tapi kalau kita mungkin taksi, lalu mereka naik, insya Allah tidak mengapa. Karena di situ kita tidak dalam posisi lebih rendah daripada mereka. Seperti orang jual beli. Jual beli dalam syariat, itu dibolehkan. Begitu pula jual beli jasa seperti taksi. Tidak masalah. Iya. Kecuali kalau kita sudah tahu jelas dia minta diantar ke tempat melakukan kesyirikan dan kekafiran, maka kita tidak boleh menolong di dalam perbuatan dosa. Iya. Kalau dia cuma numpang ke tempat kerja, maka tidak masalah. Jika hati masih mengingat akan keharaman setelah melakukannya, apakah Islam tetap batal karena telah mengizinkan dirinya melakukan keharaman? Jawabannya tergantung. Tergantung apa dosa yang dia lakukan. Kalau itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, dan tetap dia yakin itu adalah haram, maka tidak dihukumi syirik. Contohnya minum khamar. Minum khamar. Minum khamar adalah dosa besar. Ada orang minum khamar dan dia masih yakin khamar itu hukumnya haram. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kalau dia yakin khamar sudah tidak haram lagi, sudah menjadi halal, atau dia katakan khamar ini sudah halal, maka Islamnya batal. Islamnya batal. Walaupun dia enggak minum khamar. Bahkan walaupun dia tidak minum khamar, Islamnya tetap batal. Karena bukan masalah minumnya, tapi dia menghalalkan yang haram. Iya. Sebagaimana telah kita lewati di bab yang ke-6 tentang tafsir tauhid, ya, kita sudah bahas surat At-Taubah ayat 31 tentang kesyirikan ahlul kitab dahulu, di antaranya adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi mengikuti ulama dan pendeta mereka. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengikuti atau menjadikan para ulama dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Yaitu mereka sembah dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena mengikuti para ulama atau pendeta mereka. Iya. Apakah diam sejenak saja sambil merenungi surat Al-Fatihah sudah termasuk tumakninah dalam sholat? Maksudnya gimana? Membaca Al-Fatihah itu, hendaklah setiap makmum juga membaca. Walaupun ada khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat insyaAllah, makmum sholat sirriyah tetap membaca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu baca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Maksudnya ayat Quran setelah Al-Fatihah jangan kita ikut baca. Tapi Al-Fatihah kita tetap baca. Iya. Dan kita baca tapi kita pahami maknanya, kita pahami makna surat Al-Fatihah yang kita baca, dan hati kita ikut membaca, hati kita hadir. Itulah yang namanya khusyuk. Itulah yang namanya khusyuk. Iya. Itu yang seharusnya dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan cepat, sampai merubah makna, karena terlalu cepat, maka tidak sah Al-Fatihahnya, tidak sah solat kita. Karena Al-Fatihah adalah rukun solat. Iya. Tetapi kalau bicara tumakninah, ukuran tumakninah itu, ya seperti dalam sujud dan rukuk, minimal dapat satu zikir dalam rukuk dan sujud tersebut. Iya. Itu yang disebut dengan tumakninah. Ukuran minimalnya. Minimalnya dapat satu. Ya. Subhana rabbiyal a'la, dia dapat satu saja, itu sudah tumakninah yang paling minimal. Kalau satu saja tidak dapat, maka itu berarti tidak tumakninah. Iya. Mau nikah pada hari raya Imlek, karena mau mengambil momen liburnya, apakah termasuk tasyabbuh? Kalau hanya kebetulan saja, kita enggak ada niat untuk tasyabbuh di situ, karena kebetulan libur, semoga tidak mengapa insyaAllah, tapi lebih baik untuk dihindari. Lebih baik untuk dihindari, karena itu bisa menjadi pintu setan bagi orang-orang bodoh, mungkin bagi kita tidak, tapi bagi orang lain, bisa menjadi pintu setan. Ya cari saja hari lain, kan banyak hari Sabtu Ahad. Kenapa harus bertepatan dengan Imlek? Ya. Apa hukumnya jika safar ke luar negeri di masjid kaum Ahmadiyah? Tidak boleh, itu masjidnya orang-orang kafir. Ahmadiyah sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, mereka adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Ya. Jadi, dia sama dengan Masjid Dirar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang dibangun untuk melakukan kekafiran. Kekafiran mereka banyak sebenarnya, tapi yang paling menonjol adalah meyakini ada nabi lain setelah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terpengaruh walaupun mereka katakan kami beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka masih beriman kepada beliau, ada nabi lain setelah beliau, itu sama saja kufur. Karena Allah telah menegaskan wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Jadi mereka mendustakan ayat tersebut. Dan faktanya juga mereka punya kitab suci sendiri selain Al-Qur'an. Iya. Sama dengan masjid Syiah, itu juga masjid orang-orang kafir, orang-orang munafik, tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Mana yang lebih utama? Sholat di musola yang dekat tapi banyak bid'ah. Sholat di masjid yang sedikit lebih jauh tapi mengamalkan sunnah. Seperti ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, maka beliau mengatakan, yang lebih bermanfaat untuk kita, sesuai sunnah, maka itu yang lebih afdal, walaupun dia lebih jauh, tidak masalah. Selama tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Iya. Saat penyembelihan kurban, penyaluran daging-daging kurban di masjid dibantu oleh non-muslim, bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Kita kasih daging kurban pun tidak masalah. Ya mudah-mudahan dengan sebab itu mereka masuk Islam. Orang kafir itu sering mereka gabung di komunitas kaum muslimin, memudahkan mereka untuk masuk Islam. Dan banyak kejadian seperti itu. Karena sering gabung dengan kaum muslimin, karena kebetulan misalkan dia tinggal di lingkungan muslim, lama-lama dia masuk Islam. Tidak masalah. Orang muslim, orang kafir membantu kita, tidak masalah. Apa hukumnya berjualan dengan membayar stand saat acara malam tahun baru? Ya kalau mereka sedang mengadakan acara, boleh kita dekat-dekat di tempat itu. Yang namanya tempat maksiat, jemaah sekalian, kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Kita harus takut. Kalau Allah timpakan azab kepada mereka, kalau kita ada di situ dan kita diam-diam saja. Itu diam-diam saja, apalagi membantu. Kita membantu menyediakan yang mereka butuhkan dalam acara tersebut, misalkan jual minuman, kan sama saja membantu mereka. Ya. Jadi pada dasarnya tempat maksiat itu enggak boleh kita datangi. Harus kita menjauh darinya. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu membubarkannya. Tentunya dengan cara yang baik. Membubarkan dengan cara yang baik. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, misalkan antum naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan acara ini mungkar, dalilnya ini. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo bubar semuanya. Tidak apa-apa kalau itu tujuannya datang. Seseorang yang bernazar apabila diberi anak perempuan, dia akan rajin sholat 5 waktu. Pertama, itu tidak perlu dinazarkan. Tidak perlu dinazarkan. Karena itu sudah memang kewajiban kita. Dan ini termasuk pondasi keislaman. Batal Islam seseorang kalau dia tidak menjaga sholat 5 waktu. Bainar rajul wa bainas syirk wal kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Tetapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, ya lebih wajib lagi dia lakukan. Dan enggak boleh dia tinggalkan sedikit pun. Kalau dia tinggalkan itu bukan sekedar kafarah, kufur dia. Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Iya. Kalau sudah terlanjur bernazar, ya tetap harus ditunaikan sholat itu, dan lebih wajib lagi tentunya. Kewajiban sholat ditambah kewajiban menunaikan nazar. Ada pemahaman karunia Allah sejalan dengan derajat seseorang kelak di akhirat. Bagaimana karunia Allah sejalan dengan derajat seseorang kelak di akhirat? Kalau maksudnya karunia bersifat hidayah, ibadah, ya, melakukan ibadah atau agama, maka itu betul. Itu betul. Bagaimana kedudukan orang di akhirat? Itu bergantung pada hidayah yang Allah berikan kepadanya di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi kedudukannya di akhirat, maka nikmat hidayah yang Allah berikan kepada beliau pun yang paling besar. Iya. Hanya saja nikmat itu juga Allah perintahkan untuk dikejar, dicari. Ada sebab akibat. Sama saja dengan rezeki. Bukankah Allah sudah menulis rezeki kita? Tapi bersamaan dengan itu Allah juga memerintahkan kita untuk bekerja. Begitu pula hidayah. Allah menyuruh kita mencari hidayah. Bagaimana mencari hidayah? Menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya. Begitu pula berdoa. Iya. Tapi kalau maksudnya nikmat dunia, maka tidak benar. Maka tidak benar. Jadi, kalau dikatakan kedudukan seseorang di akhirat bergantung pada kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya, maka itu tidak benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, akan didatangkan di hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, dan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali untuk ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat ketika hidup di dunia? Pernah rasa enak ketika hidup di dunia? Dia bersumpah, demi Allah, tidak pernah. Artinya apa? Sekejap berada di neraka membuat dia lupa dengan semua kenikmatan dunia tersebut. Iya, padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kalimat ini, kedudukan dia di akhirat bergantung karunia-Nya, maka itu tidak benar. Iya. Kecuali dia syukuri. Setiap nikmat dunia yang disyukuri, maka itu akan meninggikan derajat di akhirat kelak. Dan subhanallah, di dunia dapat nikmat, di akhirat lebih besar lagi. Apakah termasuk tasyabbuh berpakaian ketat saat berolahraga? Contoh bola dan lain-lain. Hanya saat berolahraga saja. Ya kalau faktanya itu ciri khas orang-orang kafir, maka itu tasyabbuh. Kalau tidak, maka tidak. Hanya saja yang jelas, tidak boleh seorang muslim menggunakan pakaian ketat, walaupun laki-laki. Karena perintah menutup aurat termasuk bermakna perintah menutupi lekuk-lekuk tubuh yang bisa menimbulkan fitnah. Yang bisa menimbulkan fitnah. Iya. Dan faktanya kan seperti itu. Orang yang warna kulitnya kan, tapi melihat montoknya juga bisa terfitnah. Dan terfitnah zaman sekarang, jemaah sekalian. Ini yang dikhawatirkan bukan dari lawan jenis saja, sesama jenis pun perlu dikhawatirkan. Ya. Antum tahu kasus kemarin ya? Ya. Kata mereka satu rudal dari Indonesia. Ya. Mengacaukan Inggris. Ya. Jadi, itu juga harus difikirkan. Fitnah. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. La yanzurur rajul ila auratir rajul. Wa la tanzurul mar'ah ila auratil mar'ah. Laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki lain. Wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita lain. Walaupun ada batasan beda antara sesama wanita dengan wanita dan laki-laki. Ya, tapi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang walaupun sesama jenis saling melihat aurat. Maka pakaian ketat masih menimbulkan fitnah. Walaupun kepada lawan jenis. Iya. Ini penyakit yang menimpa umat ini. Marak LGBT di mana-mana. Ini harus kita waspadai. Anak-anak kita, ya, ya mohon maaf, terutama anak-anak yang di pondok, itu harus lebih diawasi lagi, harus lebih intensif orang tua memperhatikan anak-anak di pondok, ajak mereka berkomunikasi. Kalau ada kawan-kawan seperti itu, langsung dilaporkan kepada gurunya. Ya parahnya kalau gurunya begitu, ya, ya seperti berita baru-baru kan, santri pada lari dari ma'had karena gurunya seperti itu. Ya mas kali ini penyakit berbahaya. Harus saling mengawasi. Ya. Dan ditindak tegas kalau kedapatan seperti itu. Ya kalau pemerintah menindaknya hukuman mati. Itu kalau pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumil Lutin, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, maka bunuh kedua pelakunya. Itu kalau pemerintah. Kalau kita jangan. Kita tugasnya menasehati saja. Tapi kalau kita punya pondok pesantren, harus kita keluarkan yang seperti itu. Tidak boleh dibiarkan tinggal di asrama. Itu bahaya. Bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Jemaah sekalian, masih banyak pertanyaan. Mohon maaf belum bisa terjawab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.